Kami tidak dapat jalan sendiri ya Tuhan, karena hidup kami penuh dengan dosa. Sehingga kalau saat ini kami boleh berada di tempat ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan kerinduan nanti kami untuk datang beribadah kepadamu. Dan terlebih kami lagi, kami dilayakkan untuk boleh ikut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karena Tuhan pimpin kami satu persatu. Ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan, ketika kami boleh membaca dan menelitinya, bila Roh Kudusmu menolong kami untuk kami boleh mengertinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat duduk semangat kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Kita akan baca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14. Kita akan baca bergantian bagian firman Tuhan ini. Saya baca ayat 11, sembari kasih Tuhan baca ayat 12 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Jemaat kasih Tuhan, darah di dalam perjanjian lama atau dalam Alkitab mempunyai arti yang khusus. Mari kita lihat dulu ya, di darah menurut perjanjian lama. Menurut mereka, darah itu adalah tempat kehidupan, sumber kehidupan. Sehingga kalau tidak ada darah, berarti tidak hidup. Dengan ada darah, maka orang itu atau makhluk itu menjadi hidup. Jadi darah adalah tempat hidup itu atau sumber kehidupan. Maka tidak heran kalau zaman dulu orang atau zaman PL ya tidak boleh makan darah. Kalau makan darah berarti ya makan nyawa seseorang atau makan nyawa makhluk hidup. Nah, itu enggak boleh. Itu menurut mereka. Juga darah dipakai dalam ritus-ritus agama pada waktu itu, yaitu ketika altar diperciki oleh darah domba ya, bukan darah manusia. Ketika altar diperciki oleh darah berarti tempat itu menjadi kudus, menjadi milik Allah Yahweh. Ini ritual yang dilakukan orang-orang Israel pada waktu itu, di zaman Janjian Lama. Altar tempat mereka beribadah, mempersembahkan korban, diperciki darah, maka tempat itu menjadi kudus dan milik Allah sendiri. Ada juga darah dipakai untuk mengadakan pendamaian. Damaian entah apa? Ketika seseorang berbuat dosa, bagaimana orang Israel diampuni dosanya? Mereka ambil domba, lalu imam besar, seorang imam ya, pegang kepala dari domba itu, lalu orang yang berdosa juga pegang kepala dari domba itu, lalu berdoa sehingga dosa dari orang itu masuk ke dalam domba ini, lalu domba itu disembelih. Dosanya sudah disucikan orang itu, kan dosanya sudah beralih ke binatang itu. Jadi darah dipakai untuk perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Darah juga dipakai untuk mengukuhkan perjanjian antara apa? Antara manusia dengan Allah. Perjanjian antara ya Allah Yahweh itu dengan umatnya. Itu yang dipakai arti rohani di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru pun tidak banyak berbeda dengan pengertian mengenai darah ini. Mari kita lihat. Di perjanjian baru sudah bukan darah domba lagi, sudah diganti darah Kristus. Maka Paulus menulis demikian. Darah Kristus membebaskan orang dari dosa-dosa. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Darah mempunyai kuasa membebaskan orang dari dosa. Sudah dipakai lagi domba-domba, tidak pakai binatang dan segala macam. Karena sudah digantikan oleh Kristus. Darah Kristus mendamaikan manusia dengan Tuhan. Di pasal Roma ayat 3, pasal Roma pasal 3 ayat 25. Tidak beda jauh konsepnya dengan yang di PL tadi. Darah Kristus menguduskan seseorang ketika orang berbuat dosa. Dan Kristus menguduskan dia dan jadi kudus, suci kembali. Darah Kristus membenarkan orang ketika orang berbuat dosa, datang kepada Tuhan, mohon ampun, maka dia disucikan dan dibenarkan. Posisi dia menjadi orang benar. Dan yang tadi kita baca, darah Kristus menyucikan hati nurani. Maka dan jelas ayat 4 kita baca, ketika hati nurani kita disucikan, maka kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Artinya apa? Ada arti yang baru ketika seseorang itu disucikan hati nuraninya. Ayat 14 juga dikatakan, darah Yesus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Perbuatan dosa kita disucikan sehingga kita boleh beribadah dengan benar pada Allah yang hidup itu. Jadi secara keseluruhan kita dapat katakan bahwa darah itu, persekutuan dalam darah Kristus punya arti yang sangat penting. Punya arti yang sangat luar biasa. Tidak sekedar itu ritual, itu sekedar Yesus mati kayu salib, selesai. Tidak. Darah, persekutuan darah Kristus adalah suatu ungkapan tentang hubungan orang dengan Kristus yang akrab sekali. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Maka kalau kita ingat perjamuan malam sementara terakhir ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke kayu salib dengan mereka perjamuan kudus dengan murid-muridnya dan betapa eratnya hubungan mereka antara guru dan murid, antara Tuhan dengan para muridnya. Jemaat kasih Tuhan, minimum ada 3 sikap. Ini kan peristiwa lama. Itu kan zamannya orang Israel. Apa hubungan kita? Yang pertama, sikap yang pertama mengatakan yang tercatat di Alkitab itu sudah tidak relevan dengan kita sekarang ini. Kita kan di zaman modern. Ngapain ikut-ikutan cara seperti itu, korbankan kambing, domba dan segala macam. Yesus, itu dulu zaman Israel. Kita sekarang sudah enggak. Itu cara orang Ibrani, enggak domanya kita sekarang. Kita sekarang kalau sakit, ada obat-obatan. Kedokteran sebegitu maju, antibiotik begitu hebat. Sakit apapun juga sekarang ada obatnya. Di ngapain pusing-pusing mikirin darah. Ngapain pusing-pusing ritual-ritual seperti itu, sudah enggak usah. Apalagi juga kita sekarang, apa ada yang lalu ambil domba disembelih depan saudara, kita minum darahnya, enggak kan? Jadi itu kuno. Itu kuno, enggak ada gunanya dengan kita. Sehingga tidak relevan lagi dengan kehidupan kita. Sikap yang kedua, orang mengatakan ini agak moderat, itu dalam sejarah sudah terjadi, boleh-boleh saja dilakukan orang-orang Israel, terserah. Mungkin juga ada gunanya buat kita. Mungkin berguna buat kita. Tapi toh orang seperti ini juga anggap biasa, tidak istimewanya. Ketika ada ritual penumpahan darah atau sanksi ganti Yesus di kayu salib, darah yang tertumpah di kayu salib, sudah enggak ada apa-apanya untuk kita. Mungkin berguna buat kita. Sikap yang ketiga adalah peristiwa itu, Yesus disalib, menjadikan apa? Bagian hidup kita. Tidak bisa terpisahkan di kehidupan kita ini. Orang-orang sebenarnya berpegang seperti ini, yaitu Tuhan memerintahkan sejarah. Betul, Tuhan ada dalam sejarah, tapi Tuhan tidak dilingkupi oleh sejarah. Tuhan tidak terhisap dalam sejarah, tapi Tuhan memerintah sejarah. Tuhan di atas sejarah. Ketika orang-orang Israel melakukan ibadah seperti itu, berarti itu adalah rencana Tuhan, maksud Tuhan. Kenapa diadakan upacara seperti itu? Dan ketika Yesus naik di kayu salib, menjadi korban yang real, yang sejati dari korban penebusan itu, maka itu secara progresif Tuhan menyatakan dirinya. Memang itu dulu sudah terjadi dalam rencana Tuhan, di dalam desain Tuhan, dan ada kebenaran sejati dan kebenaran kekal yang ada di dalam darah Tuhan Yesus itu. Sehingga darah itu tidak boleh dilihat secara simbolis. Mari kita akan bahas bagian yang ketiga ini, karena kita sebagai orang-orang yang percaya, melihat bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib, darah Yesus sudah tersurah itu adalah maksud yang luar biasa bagi diri kita orang-orang yang percaya. Kita coba melihat pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, sebelum kita masuk ayat 11 nanti kita baca. Karena ayat 11 dimulai dengan kata tetapi. Berarti apa? Ada hubungan ayat yang sebelumnya. Mari kita lihat pasal 9 ayat yang pertama. Di sini penulis Ibrani mengatakan demikian. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Yang pertama menggambarkan kemah itu yang dilakukan atau tempat orang Israel beribadah, dilakukan penyembahan korban, penyembelian korban dan segala macam, itu buatan tangan manusia. Benar sekali saudara. Menurut Ibrani katakan, kemah itu tempat kudus buatan tangan manusia. Ayat yang kedua, mulai diperjelas, penulis Ibrani memperlihatkan apa sih sebetulnya kemah kudus itu, dikatakan demikian. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian, bagian disebut tempat yang kudus. Bagian yang luar, ini rekonstruksi, jadi memang sudah tidak ada lagi kemah suci ini, tapi para ahli mencoba merekonstruksi kira-kira bentuknya seperti itu. Kemah ada batas pagernya, lalu perkemahan orang Israel ada di sekitar, di luar kemah suci itu mereka berkemah. Sehingga waktu mereka ibadah, mereka akan masuk melalui pintu gerbang itu dan di halaman. Di jemaat ibadah di halaman. Lalu itu di atas ada meja persembahan, pembakaran itu, dan ada tempat suci. Dan yang boleh masuk ke tempat yang kudus hanya imam. Jemaat tidak boleh masuk. Ini digambarkan penulis Ibrani, ada tempat yang kudus, jemaat di bagian luar, tidak boleh masuk. Lalu ayat 3 sampai dengan 5 dikatakan demikian. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Jadi tempat yang kudus, terpisah dari tempat yang kudus, ada tirai yang misalkan mereka. Lalu siapa yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus itu? Ayat yang keempat, di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Penulis Ibrani tidak secara detail hanya mengatakan ada pembagian ruangan. Ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Isinya ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian juga ada isinya dua loh batu dan mana, dan juga ada tongkat Harun. Ini penggambaran mengenai kemah suci. Bagian-bagian dari kemah suci itu. Mari kita teruskan ayat yang ke-6. Mulailah penulis Ibrani menceritakan fungsi daripada kemah suci itu apa. Ayat yang ke-6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Imam-imam melakukan ibadah di mereka keluar masuk imam itu di tempat ibadah itu. Lalu ayat yang ketujuh, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Bagian kedua, ruang Maha Kudus hanya boleh imam besar masuk ke situ setahun sekali. Lalu dia mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri, orang yang berdosa itu, dan juga mewakili umat. Mohon ampun kepada Tuhan. Setahun sekali imam besar masuk ke ruangan yang Maha Kudus. Jadi tidak boleh sembarangan. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Ternyata cara umat berhubungan dengan Tuhan sangat terbatas melalui imam besar. Meskipun setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus itu. Jadi betapa terbatasnya umat bisa berhubungan dengan Tuhan. Lalu kita lanjutkan ayat yang ke-8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Ayat yang ke-8 jelas mengatakan, mereka belum bisa berhubungan langsung dengan Tuhan karena kemah suci ini, kemah yang sementara ini masih ada. Jadi betapa penulis Ibrani dengan tepat menggambarkan posisi orang-orang pada waktu itu ketika berhubungan dengan Tuhan sangat-sangat terbatas. Tidak bisa secara langsung. Maka ayat 9 dijelaskan lagi. Itu di masa cara berhubungan dengan Tuhan itu adalah kiasan masa sekarang. Kiasan masa sekarang. Jadi menggambarkan itu modelnya begitu. Zaman dulu itu seperti itu. Apa yang dilakukan orang Israel pada waktu itu? Lalu di sini menggambarkan bahwa penulis tidak mengatakan bahwa ritual itu tidak penting. Enggak. Dia menggambarkan itu kiasan lakukan orang-orang Israel pada waktu itu, menyembahkan korban dengan cara seperti itu. Itu bukannya tidak penting, bukannya tidak relevan. Ya, tetap dilakukan. Jadi penulis tidak mengatakan ritual itu tidak relevan kita. Bukan itu maksud dia. Dan yang kedua, penulis tidak mengatakan bahwa sejarah tidak penting. Tidak. Dia yang mengatakan itu semua rangkaian upacara kepada Tuhan. Ritual-ritual yang penting yang dilakukan orang pada waktu itu. Jadi lalu intinya apa? Penulis sebenarnya mengatakan bahwa kemah suci itu simbol masa sekarang ini yang hanya bersifat sementara. Berarti apa? Nantinya ada sesuatu yang luar biasa. Nantinya ada yang baru. Itulah dikatakan oleh penulis Ibrani ayat 9b. Kita baca 9b. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang persembahkan menurut hati nurani mereka. Jadi persembahan secara itu walaupun bukan tidak relevan, bukan tidak penting, penting tetapi toh masih bersifat tidak sempurna. Masih bersifat sementara. Tadi nanti kita baca ayat 11, apa itu waktu yang sempurna itu. Ayat yang ke-10a, kita teruskan. Karena semuanya itu ritual dilakukan dengan di dalam kemah suci itu, di samping makanan minuman dan berbagai macam pembasuhan, ritual peraturan menekannya soal makanan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani. Masalah lahiriah yang dikatakan oleh penulis Ibrani, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Jadi penulis Ibrani melihat ada sesuatu yang istimewa. Semua ritual dilakukan itu masa lalu, hubungan dengan lahiriah saja, tapi nanti ada pembaruan. Ada sesuatu yang baru yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Jadi waktu itulah masa sekarang ini. Dan mereka menanti waktu yang akan datang, masa pembaruan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka kalau kita mulai meneruskan baca ayat 11, dikatakan tetapi Kristus telah datang. Maka dengan jelas penulis Ibrani menuju kepada Yesus sendiri. Tetapi Kristus telah datang. Apa yang dilakukan oleh Kristus ketika dia datang? kita lihat. Yang pertama, kedatangan Kristus ke dunia ini mengakhiri masa sekarang ini, cara berhubungan dengan Tuhan. Jadi kedatangan Kristus mengakhiri masa cara-cara orang Israel berhubungan dengan Tuhan. Itu sudah selesai. Sekarang ada cara baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Kedatangan Kristus ke dunia mengakhiri masa yang dilalui orang Israel itu menuju kepada hal yang baru. Cara berhubungan dengan Allah, dengan Tuhan sudah berbeda. Yang kedua, awal kedatangan Kristus merupakan awal masa pembaruan itu, di mana Tuhan Yesus sendiri menggantikan imam besar dan kemah suci dan segala ritual. Yesus datang memperbarui cara lama orang Israel. Cara lama tadi dikatakan bahwa imam besar masuk ke ruangan itu setahun sekali. Lalu ada persembahan korban untuk diri imam besar dan untuk umatnya. Dan harus masuk ke kemah suci yang buatan manusia itu. Dan menuju segala ritual yang ada. Jemaat kasih Tuhan, ayat ini sungguh menggugah kita. Kristus sudah datang. Kondisinya sudah berubah. Situasinya berubah. Tapi hal yang mendasar masih sama. Yaitu apa? Dosa. Manusia tetap berdosa. Masalah utama dari manusia tidak berubah. Yaitu dosa. Mereka tetap berdosa. Maka Yesus datang untuk menghapus segala dosa kita. Apa sih dosa-dosa kita? Saudara, kalau saudara boleh jujur pada diri saudara sendiri, saudara boleh introspeksi pada diri saudara sendiri. Dosa-dosa kesombongan yang ada diri kita. Saya merasa orang yang paling hebat. Saya merasa orang yang paling berjasa. Saya merasa orang yang paling berikan persembahan paling besar untuk gereja ini. Sombong, saudara. Aku orang hebat. Kesombongan dari dulu sampai sekarang tetap sama, saudara. Manusia sombong. Manusia mengatakan, aku hebat. Manusia juga sering mengagung-agungkan dirinya, bukan? Tidak ada orang lebih daripada aku. Semua biasa-biasa saja. Aku nomor satu. Orang lain, itu dia tidak punya kemampuan seperti saya. Kadang-kadang kita juga menyepelekan musuh-musuh kita. Apa musuh kita? Kita merasa hebat, kita merasa sombong, kita merasa kuat, tidak mudah jatuh dalam dosa. Aku orang rohani. Saudara, Paulus mengingatkan pada kita semua. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ada tiga musuh kita. Apabila kita tidak mengenali mereka dengan baik, maka apa? Kita akan jatuh di dalam dosa. Efesus pasal 2, kita melihat bagian itu. Efesus pasal 2, ayat yang kedua terutama. Kamu hidup di dalamnya, berarti hidup di dalam dunia ini, nanti dikatakan di ayat 1, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerjaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang berduhaka. Yang ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Paulus dengan tegas mengatakan ada musuh-musuh kita di dunia ini. Yang pertama, dunia. Kenapa dunia bisa jadi musuh kita, saudara? Saudara, dunia dengan segala macam kemajuan teknologi. Bukannya saya anti teknologi, bukan. Tetapi dengan teknologi itu, iblis memakainya sebagai alat supaya kita jauh daripada Tuhan. Dengan teknologi yang kita pegang sekarang ini, iblis memakainya supaya kita berbuat dosa, melupakan Tuhan. Sebagai contoh internet, begitu mudahnya saudara, kita mengakses hal-hal yang tidak benar. Di zaman saya muda, tidak ada internet itu. Tapi sekarang ada. Sehingga internet atau alat-alat itu bisa dipakai iblis menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Ketika anak-anak kita di dalam kamar, tahukah kita apa yang dia lakukan dalam kamar? Kita enggak tahu. Kita mengira dia belajar, kita mengira dia bersaat teduh, kita mengira dia berdoa pada Tuhan, kita enggak tahu apa yang dilakukan oleh dia. Tetapi melalui internet, anak-anak kita bisa mengakses hal-hal yang tidak benar, berjam-jam. Kita enggak tahu, tamu yang tidak diundang, tamu yang tidak perlu mengetuk pintu, langsung masuk ke kamar anak kita. Jangankan anak kita, kita pun juga bisa, saudara. Dengan kemajuan teknologi kita bisa main game komputer berjam-jam, melupakan tugas kita. Tuhan sudah digeser. Pikiran kita tertuju kepada hal yang menyenangkan hati kita. Saudara, itu ditawarkan oleh dunia ini. Bagi kita tidak mengenali musuh kita dengan baik, kita mudah jatuh di dalam dosa. Kesenangan pribadi kita, nonton film bioskop, film kesukaan kita, film favorit kita, kita bisa berjam-jam ganti bioskop ini, ganti bioskop itu, melihat film-film. Akankah kita tidak sadar, begitu pandainya iblis mengganggu kita untuk melupakan Tuhan. Yang kedua, iblis, penguasa dunia yang dikatakan oleh Efesus pasal 2 ayat 2, iblis. Bagaimana cara iblis bekerja, saudara? Oh, iblis pandai sekali, saudara. Tidak seperti zaman dulu lagi. Ketika abad-abad pertama, orang-orang Kristen dianiaya, orang-orang Kristen dijadikan obor hidup, sungguh-sungguh obor hidup. Jadi mereka disiram dengan teer, bahan yang mudah terbakar itu, melengket dalam tubuh manusia, lalu orang itu ditaruh di tiang, diikat di tiang, ditaruh di sepanjang jalan menuju Roma, dibakar. Mereka obor hidup, sungguh-sungguh obor, dibakar sampai mati. Atau orang-orang Kristen diadu dengan binatang buas, jadi tontonan orang banyak dan mereka bersorak-sorak ketika orang Kristen tercapik-capik oleh binatang buas. Atau orang Kristen diadu dengan gladiator yang badannya besar, gladiator yang terlatih untuk berkelahi sampai mati. Orang Kristen diadu gladiator, ya pasti kalah. Seperti kucing mempermainkan tikus. Mereka semua bersorak, senang sekali ketika orang sedih aniaya. Tapi apa akibatnya, saudara? Apa dampaknya? Kekristenan bertumbuh dengan pesat. Kita bisa baca Alkitab. Kekristenannya semula hanya para murid 12 orang. Lalu meningkati 120 orang ketika hari Pentakosta itu. Ketika mendengar khotbah Petrus, 3.000 orang bertobat. Kehidupan sebab mula-mula bertambah, terus Tuhan tambahkan hidup mereka. Sehingga kisah pasal 8 dikatakan 5.000 orang bertobat. Lalu ditambah di kota-kota yang lain. Perkembangan kesan begitu pesat di abad-abad pertama. Cara iblis gagal. Sekarang iblis dengan cara begitu, itu cara yang bodoh. Orang kesan dianiaya, mereka bertumbuh. Lalu caranya bagaimana? Dengan cara yang halus. Kita lihat cara yang dipakai iblis dari zaman dulu sampai sekarang ternyata sama. Kejadian pasal 3, ketika iblis menggoda Hawa. Ketika iblis menggoda manusia jatuh dalam dosa. Dikatakan iblis berkata kepada Hawa, tentu Allah berfirman, semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan, yang tengah boleh. Artinya apa? Iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Jelas Tuhan Allah berfirman, kamu boleh makan semua pohon di taman ini, kecuali yang di tengah, pohon-pohon baik yang jahat. Tapi iblis diputarbalikkan, dipelintir, misalnya sekarang ya, orang meragukan firman Tuhan. Itu cara iblis. Betul enggak sih firman Tuhan katakan begitu? Ah, itu kan tafsiran kamu. Alkitab enggak katakan begitu. Iblis melakukan keraguan hati manusia mengenai firman Tuhan. Betul enggak sih? Atau iblis katakan, semua orang melakukan hal yang sama, lumrah, sehingga bukan dosa lagi. Korupsi, lumrah, kebudayaan kita. Luar biasa bukan saudara? Korupsi dikatakan kebudayaan. Sudah mengakar, gimana kita bisa memberantasnya? Itu saudara, cara iblis merasuki pikiran kita, bukan dosa lagi. Cara yang berikutnya iblis katakan pada waktu dia menipu Hawa, dikatakan ayat yang ke-4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat yang kelima, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertama, meragukan firman Tuhan. Yang kedua, mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu loh yang berkuasa. Bukankah godaan juga tetap ada sampai sekarang pada kita, bukan? Setiap manusia ingin menjadi berkuasa, ingin menguasai orang lain, ingin diagung-agung orang lain, ingin dipuja-puji oleh orang lain. Aku orang hebat. Dosa tidak berubah, saudara. Suasananya berubah. Kalau sekarang, setiap orang yang memiliki posisi yang paling tinggi, nomor satu di negara ini, ingin menjadi seperti Allah. Yang berikutnya, iblis menggoda manusia tidak lagi dengan penganiayaan, tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini, ayat yang ke-6. Ketika melihat buah pohon itu, sedap kelihatannya. Menarik hati. Saudara, itulah yang iblis lakukan sekarang ini. Dulu penganiayaan luar biasa, sekarang enggak. Melalui mata, hal-hal yang indah. Menarik hati, kelihatannya tidak berbahaya. Kalau berbahaya, pasti orang sudah langsung lari. Oh kita dengar, oh jangan lewat situ, itu angker. Pasti kita enggak akan lewat situ, bukan? Apalagi anak-anak ya, pasti lari ketakutan. Itu iblis yang bodoh. Kalau nakut-nakuti orang, itu iblis yang bodoh, karena orang akan lari. Tapi iblis yang pandai, tidak. Memberikan, menawarkan yang indah-indah, yang baik-baik, yang kelihatannya tidak berbahaya. Itu cara kerja iblis. Maka kita perlu mengenali musuh kita. Dunia ini dan iblis. Dan yang ketiga, yang jelas dikatakan oleh firman Tuhan di Efesus pasal 2 tadi, hawa nafsu kedagingan kita. Apabila kita tidak mengontrol diri kita, maka hawa nafsu itu akan menguasai hidup kita, menguasai hati kita, sehingga Allah akan tergeser, bahkan kita akan melupakan Allah. Yang penting aku senang. Apalagi zaman posmu sekarang ini. Aku berbuat apapun juga sepanjang tidak mengganggu orang lain. Ya aku nonton pornografi, enggak salah. Toh, aku tidak berbuat dosa pada orang lain, ini public domain, milik umum, sehingga enggak apa-apa aku melihat. Saudara, itu cara iblis bekerja. Hati-hati saudara, iblis ingin menguasai nafsu kita, sehingga nafsu kita terus berkobar-kobar, sehingga kita tidak bisa mengontrol dari kita sendiri, dengan memberikan yang indah-indah, yang baik-baik, yang menarik hati, dan kelihatannya tidak berbahaya. Saudara, masalah mendasar hidup manusia tetap sama, yaitu dosa. Maka penulis Ibrani katakan, Kristus sudah datang. Kristus sudah datang, sehingga berita kitab Ibrani itu menjadi relevan untuk kita sekarang ini. Berita yang ditulis oleh penulis Ibrani sungguh-sungguh berguna bagi kita sekarang ini, karena kita diingatkan, Yesus sudah datang dan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Coba kita sekarang melihat perbandingan antara ayat 11 dengan ayat yang pertama. Ayat 11 ngomongin soal kemah. Kemahnya buatan tangan manusia. Itu ayat yang pertama. B11 setelah kata tetapi, katakan apa? Kemah itu bukan buatan manusia. Artinya apa? Allah sendiri yang datang. Ayat yang ke-12, kita punya ayat yang ke-7. Masuk ke dalam kemah, imam besar masuk dalam kemah, tetapi sekali setahun. Tapi ketika Yesus sudah datang, dia apa? Sekali untuk selamanya. Tidak perlu berulang-ulang, saudara. Itulah, Kristus sudah datang. Lalu darah. Ketika imam besar masuk ruang Maha Kudus, dia persembahkan darah domba, darah lembu, dan segala macam. Tetapi ketika Yesus datang, bukan dengan darah binatang, tapi dengan darahnya sendiri, dia mengampuni dosa-dosa kita. Sungguh luar biasa, saudara, apa yang Kristus dalam kehidupan manusia. Ayat yang ke-13, kita melihat, darah binatang menyucikan secara lahiriah, tapi ayat 14 mengatakan, betapa lebihnya darah Kristus itu yang oleh roh yang kekal. Perhatikan ayat ini, saudara, di mana ayat ini kita berani mengatakan tentang Tritunggal. Roh yang kekal ada Roh Kudus, telah mempersembahkan dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus, kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ayat 14 menggambarkan Tritunggal. Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa. Mereka, Allah Tritunggal, berkaya untuk hidup manusia. Darah Kristus menyucikan hati rohani, hati nurani kita. Jemaat kasih Tuhan, sekalipun kita berbuat baik, apapun yang kita lakukan, entah memberikan sumbangan ini, sumbangan itu, berbuat amal ini, berbuat amal itu, tapi hati nurani kita selalu berkata, kamu orang berdosa. Masih ada noda itu dalam kehidupan kita. Hanya kita yang tahu itu. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Ayat 14 jelas mengatakan, ketika Yesus datang, darahnya menyucikan kita. Darahnya membuat kita hidup di dalam Tuhan. Maka kita sungguh percaya akan juru selamat itu. Ada kuasa dalam darah Yesus yang menyelamatkan jiwa kita. Sebagai penutup, saya akan memberikan ilustrasi tentang lukisan Rembrandt, orang Belanda itu. Dia melukis dengan judul Crucifixion atau penyalipan itu. Semua mata tertuju kepada salib itu, di mana Yesus sudah mati di kayu salib untuk orang-orang berdosa. Tetapi bagian ujung yang agak gelap, ada samar-samar, ada bayang-bayang orang. Siapa itu? Ketika diperhatikan, ternyata itu gambar daripada pelukisnya sendiri, itu Rembrandt. Melukis dirinya sendiri di bagian ujung gelap. Artinya apa, saudara? Rembrandt ingin mengatakan kepada kita semua, aku juga ikut menyalibkan Yesus. Jemaat kasih Tuhan, kita juga seperti Rembrandt, ikut menyalibkan Yesus. Tapi puji syukur, Allah yang begitu kasih, mau mati di kayu salib, mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi suci, jadi benar di hadapan Tuhan. Darah Yesus, darah menyucikan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika Yesus mau mati bagi kami, darahnya menyucikan kami, sehingga hidup kami dibenarkan, hidup kami disucikan, hidup kami layak di hadapan Tuhan, dan kami diperdamaikan dengan Tuhan Allah sendiri. Karena Tuhan, biarlah kami terus mengucap syukur pada Tuhan, biarlah kami terus mau hidup benar di hadapan Tuhan, karena kami sudah dibenarkan. Dan biarlah hidup kami boleh jadi berkat untuk orang-orang lain juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.